mesak nih sing nanggap pikire. Juga terima kasih buat SDG Rembang, SDG Pati, kita goyang lagi. Ayo Bu, goyang lagi Bu. Jangan. Bang, terima kasih.